Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami hormati, kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak nomor 110. Yang ini sejatinya akan disampaikan pada pertemuan yang lalu, akan tetapi karena kesalahan teknis, kita undur pada pertemuan hari ini, yaitu metode pembelajaran anak di rumah bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini, kita masih mengupas tentang metode bercerita. Tentang metode bercerita atau berkisah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampaikan bahwa kisah atau cerita ketika dijadikan sebagai metode pembelajaran itu memiliki manfaat yang sangat besar. Kita telah sampaikan manfaat yang pertama dan yang kedua pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan manfaat yang ketiga ketika kisah dan cerita itu dijadikan sebagai metode pembelajaran anak di rumah. Apa manfaat yang ketiga? Manfaat yang ketiga adalah didikan. Napa? Didikan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan bahwa manfaat cerita antaranya adalah kedekatan. Jadi ketika orang tua sudah merasa dekat dengan anaknya dan anak merasa dekat dengan orang tuanya menggunakan sarana cerita tadi, maka manfaat yang ketiga dan inilah salah satu manfaat utama adalah didikan. Jadi dengan cerita itu kita bisa mendidik anak kita. Mendidik untuk melakukan hal-hal yang baik dan mendidik untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan yang namanya cerita itu tidak mesti kita sendiri yang mencari ceritanya. Alangkah baiknya pada kesempatan yang lain kita yang meminta anak kita bercerita. Loh, bagaimana Ustadz, masa anak kita bercerita lawong dia belum membaca atau dia belum bisa membaca, bagaimana dia bisa bercerita? Bercerita itu tidak harus dari hasil apa yang dibaca. Tapi bisa saja cerita itu dari hasil apa yang dialami. Jadi di dalam keseharian, anak itu pasti mengalami hal-hal yang ada di sekeliling dia. Ketika dia bermain dengan temannya, ketika dia saat sudah masuk kelas, masuk sekolah, apa yang dia alami di sekolahnya, ketika dia melihat pergi ke masjid, apa yang dilihat di masjid, apa yang dilihat di jalan, ketika dia di lapangan dengan teman-temannya, apa yang dilihat. Kita bisa menggali cerita apa yang dialami oleh anak. Seandainya yang dilihat oleh anak adalah sesuatu yang positif, maka kita bisa jadikan itu sebagai amunisi kita, sebagai senjata kita untuk menanamkan hal-hal yang positif. Sebaliknya, ketika yang dilihat oleh anak adalah hal yang negatif, misalnya anak melihat temannya itu mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Misalnya anak datang-datang cerita, "Bu, Pak, tadi saya di kelas mendengar teman saya ngomong kasar. Tadi di kelas saya mendengar teman saya ngomong kotor, ngomong jorok, bicara saru." Nah, ini kesempatan buat Anda untuk menanamkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Anda bisa coba tes anak Anda. Le atau ndo atau na, itu menurut adik bagus atau tidak. Ya. Sebenarnya ketika dia sudah mengucapkan, oh teman saya tadi barusan ngomong kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Nah sekedar dia ngomong seperti itu, sebenarnya dia ini sudah tidak setuju dengan kata-kata tersebut. Akan tetapi tidak ada salahnya ketika kita gali lagi sebagai bentuk penekanan bahwa itu tidak baik. Ah, setelah kita mendengarkan komentar dari anak kita tentang hal buruk yang dia lihat, dan ternyata alhamdulillah anak kita tidak suka dengan hal buruk itu, baru kita jelaskan bahwa di dalam agama kita yang namanya lisan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah bagaimana Abu Lahab, dia dicela sepanjang zaman sampai hari kiamat dalam satu surat penuh, yaitu surat apa? Al-Lahab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bagaimana Abu Lahab bisa dicela seperti itu? Bahkan sampai diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Salah satunya adalah karena kata-kata kotor yang diucapkan oleh Abu Lahab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab berusaha untuk menghalangi orang-orang agar beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka lisan yang digunakan untuk hal yang tercela itu akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, jadi cerita itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendidik anak. Suatu saat anak bercerita, suatu saat yang lain Anda yang bercerita, anak yang mendengarkan. Dan ketika bercerita itu, mungkin cerita Anda kadang-kadang dipotong oleh anak Anda. Di tengah-tengahnya anak Anda memotong. Dan ini harap sing dawa ususe. Apa sing dawa ususe? Yang sabar. Ketika tengah-tengah cerita, anak kita memotong cerita kita. Karena kadang-kadang anak itu gak paham. Ketika kita menggunakan kata-kata, anak itu gak paham. Misalnya, nak, ini harus diteladani. Ya. Apa bu artinya diteladani? Kadang-kadang anak itu belum paham arti kata-kata yang kita sampaikan di dalam cerita kita. Ketika kita sedang asyik-asyik bercerita, semangat-semangatnya bercerita, mulut kita sudah berbusa-busa, ternyata anak enggak paham apa yang kita sampaikan. Ya. Diteladani, apa sih bu diteladani? Diteladani itu maksudnya dicontoh, nak. Diikuti, ya. Ada orang baik, kamu ikuti baik. Ada orang melakukan hal yang positif, kamu contoh. Itu namanya diteladani. Nah, yang seperti ini bisa disampaikan kepada anak kita. Ya. Maka, ini adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat adalah pengetahuan. Jadi, anak ketika mendapatkan cerita, dia akan memperoleh ilmu yang baru. Dan Masya Allah, bukan hanya anak saja, orang tua pun, kita yang sudah dewasa, yang sudah tua ini pun juga suka yang baru kan. Makanya kalau dikasih baju baru senang atau tidak? Senang ya. Kasih sepatu baru senang, makanan baru senang, rumah baru senang, kendaraan baru senang. Itu memang tabiatnya manusia suka yang baru. Sama juga pengetahuan juga anak suka yang baru. Ketika kita bercerita, maka anak akan mendapatkan sesuatu yang baru dari cerita kita. Dan mungkin kita juga baru tahu saat itu. Ya. Banyak di antara kita ketika bercerita itu kan karena kehabisan bahan, akhirnya kan baca buku ya. Buku dibacakan kepada anak kita. Ternyata kita pun juga baru tahu. oh ternyata sejarah Nabi Muhammad SAW seperti ini. Oh ternyata nama istri Nabi Muhammad SAW adalah ini. Oh ternyata anak putra dan putri Nabi Muhammad SAW adalah ini saja namanya. Ada si A, ada si B, ada si C. Kita pun juga baru tahu. Anak ketika mengetahui sesuatu yang baru, dia akan senang. Ya. Karena dia menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Dan mungkin dia nanti ketika di sekolahan, dia akan bercerita kepada teman-temannya dan teman-temannya ternyata tidak tahu. Maka dia merasa, ah senang saya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh teman saya. Jadi sesuatu yang baru itu bukan hanya sepatu baru, bukan hanya pulpen baru, bukan hanya tas baru, akan tetapi ilmu yang baru. Dan ini tentu lebih bermanfaat. Ya. Kalau misalnya anak setiap meminta yang baru kita berikan barang, barang baru. Bangkrut kita nanti. Tiap hari mintanya baru, baru, baru. Ilmu. Ya. Kita berikan ilmu yang baru. Ya. Kita bacakan. Nak, bisa saja kita cerita sama anak kita. Nak, ini ibu, bapak juga baru tahu ini hal yang ini. Ya. Ceritakan sama anak. Ini loh nak, manfaat bacanya buku. Inilah manfaat membaca buku. Nah, ketika anak tahu bahwa, oh ternyata dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan banyak ilmu baru, maka mulai saat itu, anak pun akan terpacu untuk rajin membaca. Dan inilah salah satu cara yang sangat manjur, yang terbukti keefektifannya, untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa minat baca di negeri kita secara umum itu rendah. Ya, minat baca di negeri kita secara umum rendah. Mau buktinya? Coba lihat di bis. Coba lihat di bis. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan perjalanan jauh sekian jam di bis. Berapa persen dari mereka yang megang buku dan membaca buku? Di negeri kita, berapa persen? Sedikit. Ya. Di rumah sakit, ketika ngantri, berobat, itu kan bisa sejam, dua jam, tiga jam, empat jam. Bahkan ada seorang ibu-ibu cerita, ya, baju itu ketika berangkat kan basah ya karena kehujanan. Itu sampai bajunya kering lagi. Dari basah kuyup sampai kering lagi. Itu belum dipanggil-panggil sama dokternya. Karena ngantrinya terlalu panjang. Coba berapa jam? Mulai dari baju basah kuyup sampai kering lagi. Itu kan berjam-jam. Coba perhatikan berapa dari sekian banyak orang yang ngantri itu yang megang buku dan baca. Sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari. Bahkan mungkin suatu saat, satu rumah sakit tidak ada satupun yang membaca. Ini kan menunjukkan bahwa budaya membaca itu rendah di negeri kita secara umum. Nah, ini kan perlu kita perbaiki. Bagaimana tidak? Ayat yang pertama yang turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Berarti kan perintah untuk membaca. Masa kita umat Islam umat yang jauh dari membaca. Kan enggak cocok dengan ayat yang pertama kali turun yaitu bacalah. Nah, kita harus putus kebiasaan buruk tersebut dengan cara anak-anak kita tumbuhkan kesukaan dia untuk membaca. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tua. Jadi jangan kemudian apa-apa dibebankan kepada guru di sekolah. Anak kita malas baca, yang disalahkan siapa? Gurunya. Orang tuanya enggak pernah baca. Yang agak mending yang menyediakan buku bacaan di rumah walaupun jarang baca. Yang paling parah adalah yang enggak pernah menyediakan apa-apa di rumahnya untuk dibaca. Sudah kayak gitu kemudian marah-marah sama anak. Kamu kenapa enggak rajin baca? Loh, orang tuanya enggak menyediakan bahan bacaan di rumah. Bagaimana anak mau membaca? Ya. Maka ini adalah manfaat yang keempat. Nah, ternyata banyak sekali manfaat praktek cerita untuk anak-anak di rumah sebagai metode pembelajaran. Namun, ya, tentunya kita harus punya persiapan ketika kita ingin bercerita di hadapan anak-anak kita. Karena cerita itu juga seni. Ya, kadang-kadang kita cerita anak itu enggak tertarik sama sekali, ya. Sering anak itu cerita ternyata orang tua cerita ternyata anaknya lebih tertarik dengan HP, ya. Karena ceritanya enggak menarik, ya. Maka perlu dipersiapkan. Bagaimana langkah-langkahnya supaya cerita kita asyik? Yang pertama, rajin membaca. Yang pertama, kita harus rajin membaca. Alias kita memperbaharui pengetahuan kita. Jadi, bagaimana cerita kita akan menarik buat anak-anak kita saat seandainya cerita kita anu-anu terus? Kalau cerita kita anu-anu terus, jadi ceritanya itu-itu saja. Kancil nyolong timun. Dari dulu ceritanya cuma kancil nyolong timun. Dari dulu sampai sekarang. Dari zaman bahula sampai sekarang. Ya. Jadi kayak nyetel tip. Ya. Kayak nyetel tip kaset. Ya. Set A, set B. Besoknya set A, set B, set A, set B. Itu terus. Ya. Gak pernah ada perubahan. Gak pernah ada update. Ya. Ini gak mungkin yang seperti ini. Maka kita harus rajin membaca. Dan membaca itu kalau memang kita mungkin ya keterbatasan biaya untuk beli buku, alhamdulillah sekarang banyak sarana untuk mencari cerita. Cuman memang harus selektif, ya harus selektif. Nanti kita akan jelaskan pada poin yang kedua. Banyak cerita bertebaran ya di internet ada, di grup WA ada, di Facebook ada. Cuman memang perlu selektif, ya. Jadi cerita banyak alhamdulillah dan sekarang mulai muncul itu kesadaran dari orang-orang yang ingin memiliki andil dalam menyebarkan Islam. Banyak kita temukan ada website kalau enggak salah judulnya Kisah Muslim kalau enggak salah atau Kisah Anak Muslim. Saya lupa Kisah Muslim atau Kisah Anak Muslim. Itu di bawah grupnya Yufid. Itu ada di situ kisah yang bagus-bagus, ada pelajarannya, kemudian bahasanya juga enak, bisa dijadikan sebagai bahan buat para orang tua untuk cerita. Ya, daripada kuota yang ada di HP-nya itu hanya untuk browsing hal-hal yang kurang bermanfaat, mendingan kita ngumpulin cerita sebagai bahan nanti ketika anak kita minta cerita kepada kita. Kadang-kadang kita juga sudah capek gitu ya, udah ngantuk, tahu-tahu anak kita minta cerita. Kadang-kadang apa cerita apa ya, bingung ya. Nah, kalau kita punya bank data, ya, punya kumpulan cerita yang sudah kita save, ya sudah kita simpan di HP kita, kita tinggal buka. Ayo kita bacakan cerita. Ini adalah yang pertama, rajin membaca. Yang kedua, pilah dan pilih kisah. Pilah dan pilih kisah. Jadi, kalau kita cari di internet, itu numpuk cerita, menggunung cerita. Akan tetapi kan enggak semua cerita kita sampaikan kepada anak kita. Harus kita selektif. Ya. Karena kalau ceritanya jelek, nanti dicontoh sama anak kita. Dan cerita yang terbaik adalah cerita para nabi dan para rasul. Ya, cerita para nabi dan rasul, kemudian juga cerita para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga 10 kisah orang sahabat yang dijamin masuk surga. Alhamdulillah sekarang banyak, ya. Sekarang banyak buku-buku yang dijual, ya. Alhamdulillah di Tunas Ilmu Mart juga ada satu khusus, ya, pojok khusus untuk kisah-kisah buat anak. Belikan anak-anak kita, kemudian kita bacakan buat anak-anak kita. Di situ banyak ilustrasi yang baik, yang enak, ya, karena buku anak itu memang berbeda dengan buku orang dewasa. Kalau buku orang dewasa itu tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambarnya babar belas, ya. Cuma kertas putih, tulisannya hitam. Berlembar-lembar cuma itu. Anak kita suruh baca itu, ya gak maulah. Ya. Anak itu sukanya warna-warni, ya. Kemudian tulisannya gede-gede, banyak gambarnya, ilustrasinya. Ya. Itu yang disukai sama anak. Ya. Anak baru bisa baca, langsung dikasih buku tebel-tebel, ya gak akan tertarik anak-anak kita. ya, ilustrasi yang menarik, ya, tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i, ya, batasan-batasan syar'i. Nah, ini memilih dan memilah kisah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, latihan. Apa? Latihan cerita. Jadi ternyata cerita itu juga butuh latihan. Jadi namanya cerita itu enggak seperti baca koran, ya, yang bahasanya datar terus. Enggak. Ada intonasinya. Bahkan bukan hanya intonasi suara, mimik muka pun juga berpengaruh. Ya. Ketika kita menggambarkan orang yang menangis, ketika kita menggambarkan orang yang tertawa, ketika kita menggambarkan orang yang sedang bersedih, ketika kita menggambarkan orang tua atau anak kecil, itu kan beda-beda. Ya, ya, tidak apa-apalah kalau memang suatu saat butuh kursus, ya kursus. Ya. Cuman biasanya kalau kursus itu suka yang disampaikan itu yang dongeng-dongeng nggak jelas gitu ya. Tapi ya bisalah dicari kira-kira, ya, atau latihan kita sendiri kira-kira bagaimana supaya kisah yang kita bawakan menarik. Kita pun juga senang ketika mendengar cerita itu, ada intonasi tingginya, ada intonasi rendahnya, ada intonasi datarnya, ada tersenyumnya, ya. Jadi inilah yang namanya menjiwai cerita. Ya, cerita yang dibawakan dengan penuh penjiwaan dari orang yang berkisah itu akan berbeda dengan kisah yang disampaikan datar-datar saja. Pasti efeknya berbeda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan cerita. Kemudian yang keempat, berbagi pengalaman. Jadi berbagilah pengalaman. Alhamdulillah Anda sekarang jamaah sekalian punya komunitas, ya. Di antara komunitas tersebut yang sama-sama punya kepedulian untuk membangun kedekatan dengan anak-anaknya, tentunya masing-masing punya pengalaman. Nah, berbagilah pengalaman, enggak usah malu. Ya, kalau misalnya Anda punya grup, ya, punya grup di WA, jangan cuma buat dagang terus. Dina-dina isinya dagang, boleh. Ya bolehlah, dagang boleh, halal. Yang penting yang dijual itu halal. Tapi ya jangan dagangan terus. Ya berbagi pengalaman lah. Bagaimana mendidik anak, kemudian cerita yang menarik buat anak bagaimana. Anda mungkin pernah mengalami masalah dalam mendidik anak dan dalam bercerita. Anda bisa sampaikan di grup itu, gimana ya para ummahat, saya pernah mengalami kondisi seperti ini. Saya cerita kok malah anak saya bolak-balik menguap, ya, bolak-balik ngeliat jam, kapan selesainya, kok gak menarik ya. Mungkin ada di antara ummahat ini, ibu-ibu ini yang pernah menyampaikan cerita dan menarik. Tolong dong berbagi tipsnya. Diskusi. Ya, sehingga grup itu betul-betul bermanfaat. Ya. Bukan hanya untuk bermanfaat dagangan saja, tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keilmuan seorang ibu atau seorang bapak. Maka jangan sampai terlewat momen istimewa ini. Ini anak-anak Anda yang masih kecil-kecil, ini momen dia mau dengerin cerita. Nanti kalau dia besar dikit, dia gak mau dengerin cerita lagi. Maka jangan lewatkan momen mahal ini, manfaatkan buat menanamkan pendidikan yang baik lewat cerita dan kisah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Jazakallah Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan kerabat muslim, kita persilahkan kepada kerabat muslim yang ingin bertanya, baiklah, dengan pendengar radio lainnya yang mengikuti kesempatan yang berbahagia ini, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan atau mengajukan pertanyaan Anda via SMS maupun WhatsApp di 085-600-10880. Baiklah, kita melanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk. Dari Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menggunakan metode bernyanyi tanpa musik dan menggunakan media gambar bentuk makhluk hidup yang lengkap ketika memberikan pembelajaran pada anak usia dini? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Bernyanyi, ya, apa? Bernyanyi. Bernyanyi kalau tidak diiringi musik, itu tergantung liriknya seperti apa. Tergantung apa? Lirik itu maksudnya isinya. Ya, konten nyanyiannya seperti apa. Kalau seandainya konten nyanyiannya itu mengandung unsur-unsur yang menyelisih syariat, maka harus dihindari. Ya, seperti isi nyanyian-nyanyian yang sekarang banyak disajikan itu kan tentang putus cinta, ya, tentang jatuh cinta. Itu enggak baik itu. Ya, yang seperti itu tidak baik. Kemudian selain kontennya juga harus diperhatikan apakah mirip dengan lagu yang tidak baik atau tidak. Kadang-kadang ada sebagian orang cuma mengganti kontennya tapi nadanya ya itu sama dengan nada musik yang sudah terkenal, ya, lagu yang sudah terkenal dan isinya tidak baik. Itu juga enggak boleh. Ya. Maka harus diperhatikan hal tersebut. Dan sebaiknya tidak dijadikan sebagai sesuatu yang terus-menerus. Ya, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang terus-menerus. Khawatirnya nanti anak lebih suka kepada lagu daripada kepada Al-Quran. Dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau sesekali kemudian dengan catatan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan tidak mengapa. Karena pada zaman Rasulullah SAW pun, para sahabat, beliau atau mereka biasa untuk bersyair, ya, atau berdendang dengan syair, ya, dalam beberapa kondisi seperti ketika mereka kerja bakti misalnya, ya, bahkan juga saat mereka naik kendaraan supaya kendaraannya naik tunggangan supaya tunggangannya semangat, ya, tentunya di situ ada nada-nada yang enak didengar, tapi dengan catatan yang tadi sudah saya sampaikan. Adapun makhluk hidup, kalau ada mukanya, maka ya sebaiknya dihindari. Ya, kalau ada gambar mukanya, sebaiknya dihindari. Karena dikhawatirkan termasuk dalam kategori gambar yang terlarang di dalam agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Kota Yasa, mau bertanya, saya seorang ibu memiliki 3 anak. Anak pertama dan kedua sifatnya pendiam. Tapi anak saya yang ketiga sangat aktif. Kalau meminta sesuatu, keinginannya harus dituruti. Kalau tidak dituruti, ia akan menangis. Bagaimana kiat-kiat cara menasehati, karena anak saya baru usia 4,5 tahun. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khair. Ya, tergantung apa yang diminta. Ya, kalau yang diminta sesuatu yang diperbolehkan, minta minum, ya, minta makan, dan memang sudah saatnya makan, dia harus dikasih. Dia nangis nggak nangis, ya kita harus dikasih, kita harus kasih. Kemudian kecuali kalau yang diminta adalah hal-hal yang tidak baik, misalnya anak umur segitu minta HP, minta dibeliin HP, anak segitu minta makanan yang kita tahu lebih banyak bahayanya karena pewarnanya atau karena micinnya yang berlebihan, ya. Maka yang seperti itu kita harus jelaskan kepada anak. Ya, dan memang menjelaskan kepada anak itu butuh kesabaran. Bisa saja saat itu kita jelaskan anak enggak menerima karena kondisi emosionalnya sedang labil. Maka kita mencari waktu. Kira-kira emosi anak kita sedang stabil, ya, kita jelaskan kepada anak, bisalah kita bawakan suatu saat berita tentang anak yang sakit karena tidak menjaga masalah makanan, ya, atau bagaimana Islam melarang yang namanya sifat boros, tentunya dengan bahasa yang kira-kira bisa dicerna oleh anak kita. Dan kalau sudah dijelaskan ternyata anak itu tetap nangis, tidak masalah. Suatu saat kita perlu memberitahukan kepada anak kita bahwa menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Khawatirnya kalau apa-apa nangis terus dipenuhi, nangis dipenuhi, khawatirnya anak itu memahami bahwa nangis itu akan menyelesaikan masalah. Nanti kalau sudah tua, ya, mau dirampok, nangis. Ya, karena dia pikir menangis itu menyelesaikan masalah. Maka tidak apa-apa, Suatu saat kita tegas, sudah dijelaskan dengan cara yang baik, ternyata anak tetap menangis, ya enggak apa-apa. Jadi ada sebagian orang tua itu tidak ingin mendengar anaknya menangis. Ya karena memang dia menangis dan dia meminta sesuatu kita tidak penuhi karena kita tahu itu berbahaya, enggak masalah dia menangis. Ya, biarin aja. Nanti juga diam sendiri, ya, nanti juga diam sendiri, cuman tetap ada pendampingan dan juga wejangan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak kita. Ya, silakan. Jazakallah Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Kita beri kesempatan pendengar dan Roja TV untuk bisa menyampaikan pertanyaan di kesempatan pagi ini. Silakan. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak kami sering mendengar dan mendapatkan cerita dari teman-temannya tentang pahlawan orang-orang barat seperti robot penyelamat bumi dan lain-lain. Bagaimana mengarahkan anak yang mendapatkan cerita seperti itu? Karena anak sering terobsesi ingin menjadi pahlawan orang-orang barat tersebut. Sampai-sampai keinginan untuk membeli topeng-topeng pahlawan orang barat. Mohon nasihat dari Ustadz, dari hamba Allah. Ya, tentunya kita harus imbangi itu dengan cerita-cerita yang ada di dalam agama kita. Kapan itu saya ngelihat ada buku judulnya Superhero Muslim atau apa gitu loh. Di dalamnya adalah cerita tentang panglima-panglima perang kaum muslimin. Ya. Bahwa kita ini punya hero, kita ini punya pejuang, punya pahlawan. Ya, punya orang-orang hebat. Cuman sayangnya kita ini tidak menggali hal itu. Dan kita bisa jelaskan kepada anak bahwa pahlawan yang ada dalam agama kita, di dalam kisah sejarah agama kita, itu jauh lebih bagus dibandingkan apa yang diceritakan dalam film-film Superman, terus Batman, terus apa lagi? Superman, Batman, apa lagi? Power Rangers, Spider-Man, terus X-Men, kemudian apalagi itu, ya, dan macam-macam lah, ya. Ini yang seperti ini, jelaskan kepada anak. Nah, itu nggak ada, nak, itu bohong. Ya. Jadi nggak ada, realitanya itu nggak ada. Maksudnya itu nggak ada dalam dunia nyata, itu cuma bohong-bohongan. Jadi kamu mau nyontoh sesuatu yang nggak ada, ngapain? Mendingan kita nyontoh sesuatu yang jelas-jelas ada. Ini yang pertama. Yang kedua, jelaskan kepada anak kita bahwa di dalam agama kita, kisah orang-orang mulia, bagaimana keberanian Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, ini jelas orang-orang yang sudah banyak di antara mereka dijamin masuk surga. Ketika kita meneladani mereka, kita bukan hanya mendapatkan manfaat di dunia, tapi juga manfaat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti pada hari kiamat akan bersama dengan yang dia cintai. Nanti di hari kiamat, kita ini akan dikumpulkan bareng dengan orang yang kita cintai. Nah, kalau yang dicintai adalah orang-orang yang tadi saya sebut tadi, Superman, Batman, Spiderman, Iron Man. Yeah. Mau di mana nanti di akhirat? Yeah. Apalagi pemerannya bukan orang-orang Islam. Ya. Mendingan kita bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Radiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak kita. Dan kalau ada cerita, temannya cerita tentang film anu, kita bentengi anak kita bahwa itu adalah bohongan. Ya, itu adalah bohongan dan tidak ada dalam dunia nyata. Lebih baik kita meneladani orang-orang yang betul-betul ada dan dijamin masuk surga. Ya. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang selanjutnya kita terima dari penelpon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf, terputus. Kami angkat Pertanyaan dari pesan singkat kembali, bagaimana cara memberikan nasihat kepada anak yang baru balig dalam masa puber? Seringnya tidak betah di rumah, dikasih tahu sering marah. Kalau berada di rumah selalu main HP. Mohon saran dan masukan dari Ustadz. Menghadapi anak dalam masa puber ini adalah spesial, ya, karena dia mengalami banyak perubahan dalam psikologisnya, fisiknya, ya, dia merasa besar, merasa lebih dewasa, dan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai positif bahwa kamu sudah besar. Kalau makanya dalam agama kita, ketika orang sudah balig, itu dia akan mendapatkan tugas-tugas kewajiban yang tidak dibebankan kepada anak-anak yang belum balig. Jadi anak itu diarahkan ke sana bahwa kamu sekarang sudah besar. Kalau orang sudah besar, itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, harus lebih bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Nah, diarahkan ke situ. Kemudian anak tadi sukanya HP dan seterusnya, maka kita berusaha untuk mencari kegiatan positif buat anak kita. Kita gali dong, anak kita ini punya hobi apa? Dia punya hobi olahraga kah? Dia punya hobi seni kah? Dia punya hobi bertanam kah? Ya. Jadi kita cari kira-kira anak kita ini hobinya apa? Sehingga harapannya ketika anak kita ini punya kegiatan yang positif, dan kita sebagai orang tua juga perlu menyediakan sarananya. Misalnya anak kita suka olahraga misalnya. Maka kita sediakan sarana olahraga yang disukai oleh anak kita. Sehingga anak itu tersibukkan dari hal yang negatif. Apalagi kalau misalnya bisa diarahkan kepada sesuatu yang syar'i. Ya, hadir pengajian, kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial, nanam pohon, berkebun. Jadi harus dibangun kedekatan antara anak dengan siapa? Dengan orang tuanya. Kemudian setelah itu, anak ini lebih dekat kepada siapa? Bapaknya atau ibunya? Kalau lebih dekat kepada bapaknya, maka bapaknya melakukan pendekatan secara hati-hati, ya, dari hati ke hati. Kemudian juga berusaha untuk mendengarkan empat mata apa yang dia ingin ceritakan, digali. Kalau dekat dengan ibunya, maka dengan ibunya. Pendek kata, memang menghadapi anak yang sedang puber itu memang ekstra, dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang bisa membolak-balikkan hati manusia adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kali ini pertanyaan dari pendengar Radio Blast yang secara langsung berada di studio. Silakan Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar dari Radio Pas, saya mau curhat begini. Anak saya ini senang dengan game. Sehingga karena dia senang dengan game, saya mengarahkan ketika dia mau nge-game, saya beri syarat. Syaratnya adalah harus bangun ketika subuh, kemudian menghafal 3 ayat dari Al-Quran, setelah setoran baru dia boleh pinjam game. Nah, itu dia bisa kerjakan itu. Nah, karena saya takut dia untuk mempersempit dia main gamenya, karena setengah 6 harus mandi dan perjamuan sekolah, saya menambah syarat baru sebelum dia pinjam game, sebelum menghafal dia harus mengerjakan 1 halaman 10 soal dengan syarat minimal benar 8. Kalau salah maka ulangi lagi. Nah, harapannya dengan begitu anak saya ini dia menjadi sedikit waktu ngegame-nya karena pagi harus persiapan ke sekolah. Akan tetapi dia ternyata juga lebih tertantang, malah bangunnya sebelum subuh. Dia ngerjakan dulu, baru habis itu ikut sholat subuh, habis sholat subuh baru dia hafalan dan setoran. Sehingga waktu ngegame-nya tetap masih panjang. Dengan demikian, akhirnya saya takut anak saya ini menjadi maniak terhadap handphone itu. Akhirnya sampai saat ini saya hentikan semuanya. Jadi kamu enggak hafalin enggak apa-apa, yang penting enggak pinjam game dulu. Takutnya saya apa namanya, anak saya ini mania terhadap game ini. Saya minta solusi kepada Ustadz, apakah saya teruskan agar dia menghafal dan mau mengerjakan soal-soal atau belajar di pagi hari, tapi mendapat hadiah itu dipinjami game untuk sekitar 10 menit sampai 15 menit, atau dia tidak hafal enggak apa-apa, yang penting dia tidak mainan handphone gitu, Ustaz. Itu jazakumullah khairan katsira. Ya. Jazakumullah khairan katsira. Pertama, terima kasih Anda sudah berusaha bagaimana menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak baik. Pertama, yang perlu kita kerjakan adalah bahwa anak itu ketika melakukan atau meninggalkan sesuatu, melakukan atau meninggalkan sesuatu, harus tahu alasannya. Harus tahu alasannya. Supaya dia meninggalkan dan melakukan sesuatu dengan perasaan yang nyaman. Dengan perasaan yang puas. Karena kepuasan batin. Misalnya, anak nggak boleh main game. Kenapa? Kan harus dijelaskan. Anda bisa jelaskan dari sisi kesehatan, dari sisi agama, ya, kemudian dari sisi ekonomi. Ya, jadi kalau dari sisi agama, di situ banyak musik, kemudian ada membuka aurat, rata-rata game seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya dari sisi kesehatan mata, kesehatan fisik, ya, kesehatan otak yang terganggu, dan bisa Anda bawakan ceritanya kesehatan dari sisi ekonomi, boros karena pakai pulsa. Ya. Jadi Anda harus jelaskan kepada anak Anda kenapa tidak boleh main game. Nah, seandainya Anda pengen menghilangkannya secara bertahap seperti yang tadi Anda lakukan, maka Anda harus mencari game yang lebih bermuatan tentang pendidikan otak, ya. Saya melihat ada beberapa game yang misalnya bagaimana mengobati sakit gigi misalnya, atau game bagaimana dokter mengobati sakit gigi, kemudian bagaimana seorang mekanik memperbaiki motor, atau bagaimana itu, saya lihat ada beberapa game yang itu kalau sudah terpaksa anak itu nggak bisa untuk meninggalkan. Maka yang jelas harus ada penyuluhan kepada anak, bukan sekedar dengan paksaan, lakukan dan tinggalkan, karena kita zamannya sekarang zaman yang Masya Allah, ya, berbeda dengan zaman dahulu. Ketika kita masih kecil, kita cuma dikatakan gak boleh sama orang tua kita, kita akan nurut. Sekarang zamannya anak-anak kita ini lebih kritis, membutuhkan penjelasan yang lebih luas, dan inilah yang dituntut dari orang tua di zaman ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.